dan raga yang melengkapi, bagaikan bagaikan hangat mentari, cinta yang sejati, jauh di mata dekat di hati. Jika dirindu jangan curangi, kemana kemana kan terbawa pergi, terduga diuji. Oh bila tersedar semuanya, sempadan ilusi. Kau tiada.